Mitra bisnis, akhir-akhir ini kita sering sekali melihat organisasi buruh melakukan demo atau mengancam mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah yang hingga 50%. Demo-demo seperti ini merugikan semua pihak, mulai dari pengusaha yang produksinya terganggu, sampai para pengguna jalan yang terimbas macet akibat demo. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Excelso Multirasa, Pranoto Sunarto. Pak Pranoto, apa komentar Anda? Apakah demo-demo seperti ini merupakan sebuah solusi? Kalau menurut saya, Pak ya, kita di dalam kehidupan ini perkawinan, Pak ya. Kita harus saling mengisi dan saling mendukung, Pak. Ya, dan buruh ini memang orang kan nggak pernah puas, Pak. Selalu menuntut, Pak. Dan sebetulnya dari kita sebagai pihak produser, kita kan juga harus banyak perhitungan, Pak. Pegawai itu kan bukan 1-2 orang. Kalau semuanya terserap satu area aja, akhirnya menjadi masalah kan buat itu. Kalau perusahaan ditutup, kan mereka juga kehilangan sesuatu gitu. Menurut saya, kita di dalam kehidupan ini, kalau begini ini seperti perkawinan, jadi suami istri. Jadi tolong saling mengisi dan menghargai. Kalau mereka melakukan hal-hal ini tiap tahun begini lagi, Pak, memang benar merugikan segala pihak. Jadi macet gitu ya, kita perdagangan juga jadi terbengkalai, kemudian pabrik juga harus berhenti, tidak produksi, tapi gaji harus terus jalan terus gitu kan. Seperti apa lagi, Pak, cara yang perlu ditempuh agar hal-hal seperti ini tidak terus terulang? Ya itu, Pak, langkah itu pendekatan, Pak. Kita akan mengenal musyawarah. Jadi tolong duduk di meja yang benar gitu ya. Jadi dari pihak satu sama lain jangan bersikeras lah. Karena kita juga saling membutuhkan. Dan pasti dengan keadaan ekonomi seperti ini, saya lebih mengharapkan pengertian kedua belah pihak. Harus ada saling mengalah lah, Pak, istilahnya. Kalau bilang mau buat peraturan begini begono, nggak akan selesai, Pak. Karena dari pihak buruh juga pasti nggak puas, nggak terus. Dari pihak perusahaan juga mengharapkan tidak seboros itu kan gitu. Itu nggak akan selesai, Pak. Jadi dalam hal perkara ini kan harus saling mengalah, Pak. Yaitu yang disebut win-win solution gitu ya. Bukan gontok-gontokan yang saling mempertahankan kepiawaiannya, Pak. Nggak akan selesai menurut saya. Demikian Direktur Excelso Multirasa Pranoto Sunarto. Saya Wendy Lim.